jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. Jangan sampai jadi putus asa, dan juga jangan.